Aku sang bulan tak menerangi malammu. Akulah bintang yang hilang di telan kegelapan. Selalu ucapkan padaku, semua bernyanyi, Kickster bernyanyi, pasukan bernyanyi. Sebagai tepuk tangan buat kalian yang paling keras. Sebagai kekasih yang tak dianggap, aku hanya bisa mencoba mengalah, menahan setia. Yang tadi apa ku hanya bisa mencoba bersabar. Ku yakin